jilid besi kita. Bagi miningku anakku, nandai dungu lawas ndau, ulamin iluh dundau. Ceda pusuh koi naku, ngukuri padan be. Lanai kelaku ngasuk naku, nata sajibal be. Di dong doa anak sila ane, olah kam lola olah usur sane. Aku nge bapa, aku nge jadi nane. Rungku si sada latih pas aku kebe. Sidang lagu kusura, rangkapi lah terangkapi. Maha kasih masih mana, kerusuri berin kenang. Metabing perkundul kunaku, lana kelip regangku. Bagai peku geng kenari, lasam ipas mesui. Si dia iya lala kengguruina, adiman bantah lanai kelip kuna. Latang kelina kam rudang bas keluna, tangis nu gendang warilah kejap kena. Abo siye di batang enatap sahan, ibas aku lah salam ikut lapadan. Laman morah naku, laman tangisan. Tataplah aku naku, ulah tangiskan. Bantalah naik kelip kuna, latang kelina kam rudang bas kelunang. tangis duger dan warila gecap renang di dong doah anak sila renang dari olah kam lola.